jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat aku senang tapi salah tingkah. Berjuta rasanya di padang di belai apoi rasanya satu cinta berjuta.